Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Fa ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali membahas kitab sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli yang diambil dari kitab Al-Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab Al-Babul Ashir, bab yang 10. Qala rahimahullah, Al-Babul Ashir, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal-muta'allimu syarikani. Al-alim wal-muta'allim syarikan. Bab yang 10 adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salam, al-alimu wal-muta'allim syarikan. Orang alim dan orang yang mencari ilmu syarikan, bersyarikat. Tentunya syarikan fil ajri wad-darajah, sama-sama mendapatkan pahala dan derajat yang mulia. Al-alimu wal-muta'allim syarikani fil ajri wad-darajah. Jadi orang yang alim dan orang yang belajar itu kedudukannya sama. Dalam hal apa? Dalam hal pahala dan derajat. Artinya sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tingkatannya tentunya berbeda. Tingkatannya tentunya berbeda. Baik. Qala rahimahullah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa mu'allimun aw muta'allim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Demikian juga mal'unun ma fiha, apa yang ada di dunia terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan segala bentuk amalan yang terkait dengan zikir kepada Allah. Wa mu'allimun, orang yang menyampaikan ilmu, orang alim. Au muta'allim, atau orang yang mencari ilmu, orang yang belajar agama. Baik, di dalam hadis ini ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum tentang kedudukan dunia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan dunia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia itu di hadapan Allah Jalla Jalaluhu benar-benar kecil, rendah dan hina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, mad dunya illa ka ahadikum yaj'alu isbi'ahu fil bahri thumma yarfa'uhu fayanzur ma baqiya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, au kama qal, dunia itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan kecuali seperti orang salah seorang di antara kalian yang mencelupkan salah satu jarinya ke dalam air laut yang begitu luas, lalu dia angkat kembali jari tersebut, kemudian lihatlah sisa air laut yang menempel di jarinya. Itulah dunia. Nah, itulah dunia. Artinya tidak ada artinya. Walaupun sedikit dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang sedemikian luasnya. Lautan yang sedemikian luasnya. Ternyata dunia hanyalah jari yang kita celupkan, diangkat kembali, dan air yang tersisa yang menempel di jari tersebutlah, yang menempel di jari itulah yang di na'am barakallahu fikum, yang dimaksud dengan dunia seisinya. Seisinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan law kanatid dunya indallahi naam mithla janaha ba'udah ma'udziba kafirun. Atau kama qala. Beliau menjelaskan seandainya dunia beserta isinya ini, seandainya dunia beserta isinya ini nilainya sama dengan satu sayap dari seekor lalat, tentunya orang kafir itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia itu senilai dengan satu sayap dari seekor lalat, tentu orang kafir tidak akan diazab. Tetapi dunia itu ternyata lebih rendah. Lebih rendah nilainya dibandingkan satu sayap dari seekor lalat. Nah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Dinamakan ad-dunya karena rendahnya dunia tersebut. Ad-dunya itu berasal dari kata daniyah yang berarti rendah dan hina. Sehingga dinamakan ad-dunya. Ad-dunya itu berasal dari kata daniyah, rendah dan hina. Mal'unatun, terlaknat. Ini secara umum. Karena tidak semua yang ada di dalam dunia ini terlaknat. Dikecualikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Demikian juga ada beberapa dalil yang lain yang mengecualikan dari dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun ma fiha. Apa yang ada di dalam dunia itu terlaknat. Semuanya tidak. Ada beberapa hal yang dikecualikan. Yang pertama adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah. Wa mawalahu, dan segala sesuatu yang terkait dan terhubungkan dengan zikir kepada Allah tersebut. Kemudian yang harus dan selalu ditekankan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selalu diartikan dengan menggunakan lisan. Tidak selalu diartikan dengan menggunakan lisan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat umum maknanya, melingkupi dan mencakup semua jenis dan semua macam ibadah. Baik itu ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta, ibadah qauliyah, ibadah dalam bentuk ucapan lisan, ibadah fi'liyah, ibadah dalam bentuk perbuatan dengan menggunakan anggota badan. Demikian juga ibadah qalbiyah, ibadah yang terkait dengan hati, amalan-amalan ibadah. Naam. Dan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk amalan yang mudah untuk dilakukan. Termasuk amalan yang mudah untuk dilakukan sebagai bentuk perintah dari Allah. Namun balasannya sangat besar sekali. Naam. Allahu jalla jalaluhu berfirman, naam barakallahu fikum, fadhkuruni. Apa balasannya? Adzkurkum, fadzkuruni, adzkurkum. Kata Allah, ingatlah aku. adzkurkum, pasti aku akan mengingat kalian. Ingatlah aku, sebutlah aku, kembalilah kepadaku, mendekatlah kepadaku. Maka jawabannya, sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala, aku pun akan mengingat engkau, aku pun akan mendekatimu, aku pun akan menjaga dan melindungi dirimu. Fadzkuruni adzkurkum. Naam ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah orang yang berbahagia. Adalah orang yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang celaka adalah orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakiluhu ila nafsih. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan dirinya untuk dia sendiri. Ini sudah keadaan orang yang paling celaka, wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Nah, ketika kita ingin doa-doa kita didengar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita berdoa dan setelah kita berdoa, kita harus menjadi seorang hamba yang dekat dan mengingat Allah. Tidak hanya sebatas ketika ada keperluan, kebutuhan menurut kita, lalu kita mendekat kepada Allah. Karena sejatinya seorang hamba dalam setiap saat dan dalam setiap kesempatan dia selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seorang hamba tertipu. Kadang-kadang bahkan sering sekali seorang hamba tertipu. Dia mendekat kepada Allah ketika dia merasa butuh. Padahal setiap saat dia harus dan memang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah baru mendekat. Naam. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi shidda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenali Allah ketika engkau dalam keadaan senang. Ingat kepada Allah, mendekatlah kepada Allah ketika engkau senang dalam keadaan lapang. Allah berikan keluasan waktu, keluasan rizki, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dalam keadaan sempit, kita merasa kurang, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan dekat dengan kita, memberikan jalan keluar yang terbaik. Naam, fadzkuruni adzkurkum. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya zikir kepada Allah itu tidak selalu dalam bentuk ucapan dengan firman-Nya, wa aqimish shalata li dzikri. Wa aqimish shalata li dzikri. Dan tegakkanlah salat untuk berzikir kepada-Ku. Dan tegakkanlah salat untuk berzikir kepada-Ku. Naam. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mu'allimun, orang yang menyampaikan ilmu. Dan harus diberi keterangan bahwasanya mu'allimun, kalimat mu'allimun di sini mengandung sebuah makna yang cukup dalam. Bahwasanya syarat untuk menyampaikan ilmu adalah dia juga berilmu. Sehingga dinamakan mu'allim. Jadi tidak semua guru itu patut dan pantas dikatakan seorang mu'allim menurut syar'i. Kalau menurut bahasa, biarpun guru bahasa Inggris disebut mu'allim, kalau guru bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain kecuali bahasa Arab tentunya, kalau secara bahasa disebut mu'allim. Tetapi secara syar'i yang dinamakan mu'allim adalah orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Itu baru dikatakan sebagai mu'allim. Sehingga tidak tepat kalau umpamanya guru, nah barakallahu fikum, guru biologi, nah memuji dirinya sendiri, loh dunia itu terlaknat semuanya kecuali beberapa hal, salah satunya guru. Tepat atau tidak pendalilan seperti ini? Tidak tepat. Karena yang dimaksud dengan mu'allim adalah alladhi yu'allim al-ilma syar'i. Adalah orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Nah. Dan salah satu syaratnya juga dia harus mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Dia juga dituntut untuk mengamalkan ilmu yang telah dia sampaikan. Nah, adapun keutamaan orang yang menyampaikan ilmu sungguh dan sangat banyak sekali. Beberapa halnya telah kita lewati dalam pembahasan yang sebelumnya. Dan insya Allah pada pembahasan-pembahasan yang akan datang pun demikian akan disebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Au muta'alim. Au muta'alim. Kalau dia bukan mu'alim, bukan orang yang mengajarkan ilmu, dia muta'alim. Muta'alim itu alladhi yatlubul ilma syar'i. Orang yang mencari, menuntut ilmu syar'i. Orang yang mencari dan menuntut ilmu syar'i. Kita ingat dengan pernyataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan para ulama yang lain bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ilmu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya adalah ilmu syar'i, adalah ilmu syar'i. Sehingga kalimat muta'allim adalah orang yang mempelajari ilmu syar'i, adalah orang yang mempelajari ilmu syar'i. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa mu'allimun aw muta'allimun. Qala rahimahullahu ta'ala wa an hanbalah anna aun ibn abdillahi haddatha qala haddathu umar ibn abdil aziz annahu qala annahu kana yuqal in istata'ta fakun aliman wa illam tastati' fakun muta'alliman wa illam tastati' fa ahibbahum wa illam tastati' fala tubghidhum. Faqala Umar ibn Abdul Aziz laqad ja'ala Allah 'azza wa jalla lahu makhrajan in qabila. Dari Hanbalah bahwasanya Aun ibn Abdullah beliau bercerita kepada Hanbalah, aku telah bercerita menyampaikan sebuah ilmu kepada Umar bin Abdul Aziz, annahu kana yuqal. Aku sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata Aun bin Abdullah, aku menyampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz bahwasanya ada ucapan salaf. Ada ucapan salaf annahu kana yuqal, dahulu salaf sering mengucapkan, menasihatkan satu di antara yang lain. In istata'ta fakun aliman. Kalau engkau mampu, jadilah orang alim. Fa illam tastati' fakun muta'alliman. Kalau engkau tidak mampu menjadi orang alim, jadilah orang yang mau belajar ilmu. Jadilah pelajar. Wa illam tastati', kalau engkau tidak mampu juga menjadi pelajar, engkau tidak ada kesempatan untuk belajar, fa ahibbahum, maka hendaknya engkau mencintai orang-orang yang belajar dan orang-orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Wa illam tastati', seandainya engkau tidak mampu mencintai mereka, tidak mampu mencurahkan rasa cinta dan sayang kepada mereka, fala tubghidhum, ini tingkatan yang paling rendah, jangan sekali-kali engkau membenci mereka. Maka Umar bin Abdul Aziz setelah mendengarkan nasihat yang seperti ini, beliau mengatakan laqad ja'ala Allahu 'azza wa jalla lahu makhrajan in qabil. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala 'azza wa jalla telah memberikan untuk dia jalan keluar in qabila, kalau dia mau menerima nasihat tersebut. Nah, ini adalah tingkatan ataupun taib tingkatan derajat di dalam Islam. Yang pertama adalah orang yang alim. Yang kedua muta'alim, orang yang mau belajar. Yang ketiga adalah muhibbun lil alim wal muta'alim, orang yang cinta, sayang, senang, mendukung, membela kepada seorang alim atau muta'alim. Yang keempat, orang yang tidak membenci mereka. Orang yang tidak membenci mereka. Sehingga orang yang tidak membenci ilmu syar'i, orang yang tidak membenci kepada seorang alim yang mengajarkan ilmu syar'i, ini termasuk orang baik. Ini termasuk orang baik. Dan ini harus, nah barakallahu fikum, kita syukuri. Mungkin orang tua kita, artinya tidak mendukung kita, tetapi tidak membenci. Kalau saya diminta untuk memberikan uang kepada kamu, biaya mondok, saya gak mau. Saya tidak akan berikan uang. Tapi saya juga tidak benci kamu, terserah. Ini sudah tanda-tanda kebaikan. Mungkin saudara kita, keluarga kita yang lain, tetangga dan teman-teman kita, dia tidak menunjukkan kebencian kepada kita. Ini merupakan termasuk orang yang baik, walaupun tingkatannya paling rendah. wa illam tastati fala tubghidhum. Tapi kalau sudah membenci, ini termasuk golongan orang-orang yang tidak baik. Membenci ilmu syar'i, membenci orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Nah, barakallahu fikum, tidak simpatik kepada mereka. Ini nah, barakallahu fikum, bukan lagi termasuk orang yang baik. Dengan kemudahan-kemudahan yang semacam ini, maka Umar bin Abdul Aziz menyatakan, laqad ja'alallahu azza wa jal lahu makhrajan in qabila. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan keluar untuknya. Artinya jalan keluar, nah barakallahu fikum, dari sesuatu yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan-keterangan beliau dalam hadis-hadisnya yang sahih telah menjelaskan tentang keutamaan orang yang alim, orang yang muta'alim, demikian juga orang-orang yang mencintai mereka dan orang-orang yang tidak membenci mereka. Kemudian dihimpun keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam sebuah kalimat, "In istata'ta fakun 'aliman, fa illam tastati' fakun muta'alliman, wa illam tastati' fa ahibbahum, wa illam tastati' fala tubghidhum." Tetapi jangan memahami nasihat salaf ini dengan satu cara pandang saja. Sekali lagi, jangan memahami nasihat salaf di sini dengan satu cara pandang saja. Artinya, jangan sampai, jangan terjadi seorang muslim kemudian mengambil kesimpulan, kalau begitu, ngapain saya menjadi orang alim? Kenapa saya harus bersusah-susah belajar? Kan cukup saya mencintai mereka. Ini satu cara pandang saja. Mungkin tidak terjadi yang seperti ini. Mungkin sekali kan, orang yang sudah barakallahu fikum, nafsunya dikuasai oleh syaitan, atau paling tidak adanya bisikan-bisikan syaitan di dalam hatinya. Kalau begitu, daripada susah-susah jadi orang alim, atau kamu belajar berat sekali, capek, begini dan begitu, cukup engkau jadi orang yang simpatik saja. Simpatisan saja sudah bagus. Jangan cara berpikir seperti ini. Tetapi berpikir itu harus lengkap. Memahami dalil, memahami syariat Islam harus lengkap. Seperti yang sering saya sampaikan. Kita ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul, "Ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz." Dipahami harus utuh begini. Sisi kiri dan sisi kanan lengkap. Nah, harus lengkap. Setelah kita membaca nasihat salaf tadi, kalau engkau mampu jadi orang alim, kalau enggak mungkin jadi muta'alim. Kalau enggak bisa jadi orang alim atau muta'alim, ya cintailah mereka. Kalau tidak bisa juga mencintai mereka berat, ya jangan benci mereka. Wah, kalau gitu, daripada susah jadi alim muta'alim, ya cintai sajalah. Saya cinta sama santri, saya sayang kok sama santri. Tiap bulan saya ngasih bantuan untuk santri. Nah, 1 kilogram beras. Setiap bulan saya bantu 1 kilogram beras untuk 1 orang santri. Bukan 1 kilo untuk 1 pondok. Cukupnya untuk jimpitan kalau begitu. Nah, jangan berpikir setengahnya saja. Tapi ingat dengan hadis Rasul, ihris ala ma yanfa'uk. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kamu untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu sendiri. Kalimat yanfa'uka, yang memberikan manfaat, manfaat itu untuk siapa? Kaf, untuk kamu sendiri. Jadi hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri, kita semangat. Demikian juga tentunya hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain, kita juga bersemangat. Tetapi yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, menjadi sebab keselamatan kita dari murka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab mendapatkannya ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga harus bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Kalimat ihris diperkuat oleh Rasulullah s.a.w. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau sudah ada keinginan, fa'idha azam tafatawakil ala Allah. Kalau kau sudah punya tekad, punya cita-cita, keinginan kuat berbuat baik, meninggalkan yang buruk, maka ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Yang penting itu ada keinginan, ada niat, bukan beralasan waduh saya sudah terlanjur masuk dalam sistem. Dikasih nasihat, ini salah, ada kemungkarannya, ada mukhalafah syariah seperti ini, sulit sudah. Kita ini sudah masuk dalam lingkaran sistem sudah. Kita kalau mau keluar sudah sulit. Kita mau meninggalkan seperti ini sudah susah kita. Saya di situ sebagai ini. Kalau saya tinggalkan nanti akan ada tuntutan seperti ini. Nanti. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jus. Sudah diperintah ihris. Diperkuat lagi ista'in billah. Dikasih larangan lagi. Wala ta'jaz. Dalam uslub bahasa Arab. Nahwu, gramatikal Arab. Ini sudah bentuk pernyataan Rasul yang paling. Nah, barakallahu fikum, paling tegas. Agar kita bersemangat. Sekarang saya beri contoh ringan sekali. Mana yang lebih tegas dari dua pernyataan berikut ini? Saya beri contoh ringan sekali ini. Manakah kalimat yang lebih tegas dari dua pernyataan di sini? Saya katakan kepada Ustaz Siap, Ijlis! Duduklah. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, Ijlis wala taqum. Duduk dan jangan berdiri. Lebih kuat mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi sudah diperintah dengan satu hal, dilarang melakukan yang bertolak belakang dengan perintah tersebut. Ini sama dengan hadis Nabi Muhammad alaihissalam. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini perintah. Semangat kamu. Minta pertolongan kepada Allah. Sudah. Wala ta'jaz. Kamu jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah, merasa kurang, merasa yang bertolak belakang dengan kalimat ihris, semangat tadi. Bisa dipahami enggak? Bisa ya? Seperti saya katakan tadi, ijlis, duduk Ustaz Siap. Mohon maaf ini. Sudah duduk padahal. Ijlis, duduk. Ini sudah kalimat perintah. Kalimat perintah. Tapi pernyataan yang kedua, ijlis wala takum. Sudah disuruh duduk, dilarang berdiri. Berdiri itu lawan dari kata duduk. Jadi tegas sekali Nabi Muhammad alaihi salam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain kecuali benar-benar dia telah berusaha dan berupaya. Tingkatannya di sini ada berapa? Ada 4. Alim, muta'alim, muhib lil alim wal muta'alim, kemudian yang keempat tidak benci kepada mereka. Seorang muslim tidak boleh turun derajat. Bilang saja, kalau bahasa kita di dunia, turun pangkat, turun jabatan, turun pendapatan, mau enggak? Kalau bahasa ini dibahasanya diduniakan gitu loh. Jadi, kamu kalau kayak gini nanti turun pangkat loh. Gajinya dikurangi. Pendapatnya berkurang. Enggak mau. Tentunya yang seperti ini barakallahu fikum lebih dan lebih lagi. Kita tidak mau diturunkan pangkatnya dari alim menjadi muta'alim. Walaupun alim itu bertingkat-tingkat, orang yang punya ilmu itu bertingkat-tingkat, yang muta'alim belajar pun demikian. Tetapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Di dalam Islam diajarkan enggak untuk menjadi yang terbaik? Diajarkan atau tidak untuk menjadi yang terbaik? Hah? Diajarkan? Diajarkan. Yang menjadi yang terbaik di sisi siapa? Sisi Allah. Ini harus diberikan keterangan juga. Jangan seperti orang awam. Menjadi yang terbaik dalam tim. Menjadi yang terbaik dalam masyarakat. Menjadi yang terbaik dalam. Tidak. Tetapi menjadi yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti dan maksud firman Allah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan. Untuk menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasi al mutanafisun, kita di barakallahu fikum dihasung, kita didorong. Barakallahu fikum untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, menjadi yang terbaik. Sehingga seorang muslim itu harus punya prinsip menjadi yang terbaik di sisi Allah, bukan di sisi manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, melihat kemampuan yang ada di majelis ini, melihat dari kemampuannya, apakah boleh kita turun pangkat? Kalau pertanyaan seperti ini, yang menjawab adalah orang lain. Jangan menjawab diri sendiri, wah gak bisa. Lihat kanan kiri, muka belakang, depan. Melihat kemampuan masing-masing, bisa gak menjadi yang pertama, yang terbaik, dan tidak turun pangkat? Hah? Bisa gak? Kok ragu? Abu Taqiyah bisa? Bisa, Abu Taqiyah. Insya Allah, bisa. I'm sorry? Bisa. Berapa tahun di sini? Berapa? Sudah berapa lama di sini? Kan? Bisa kan? Pemalu. Randy? Bisa gak melihat kemampuan, kecerdasan yang Allah berikan untuk kita? Kemampuan berpikir, memahami. Bisa atau tidak? Bisa. Demikian juga anak-anak kita, bisa atau tidak dengan melihat kemampuan mereka? Bisa. Sehingga kita bukan hanya berharap, bukan sekedar harapan, tetapi kita punya cita-cita dan tekad bersama menjadi ulama. Ulama itu kan jamak dari alim. Alim, alim, alim, alim, alim, menjadi ulama. Memang tidak setiap salafi dituntut menjadi ustaz. Ini harus diulang kan? Tidak setiap salafi dituntut dan diharuskan menjadi tetapi setiap salafi dituntut menjadi seorang alim. Beda enggak? Ustaz dan alim itu beda. Nah, ustaz apa? Ustaz matematika. Kayaknya enggak cocok gitu loh. Itu ustaz saya, ngajar apa? Ngajar PPKN. Gatel gitu telinga itu. Dibilang mengajarkan PPKN tapi dibilang ustaz gitu. Sebenarnya gatel. Padahal enggak, sebenarnya enggak boleh gatel gitu. Karena ustaz sama alim itu beda. Baik, kita kembali ke pertanyaan tadi. Ini istata'ta fakun aliman. Jawabannya istata'tu atau mastata'tu sekarang? Ayo, jujur saja. Sekarang pertanyaannya, ini istata'ta fakun aliman. Kalau engkau mampu, jadilah orang alim. Jawabannya, istata'tu, iya saya mampu. Atau jawaban yang kedua, mastata'tu, saya tidak mampu. Istata'tu, jawabannya, saya mampu. Wa asta'inu billah. Dan saya akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Kembali ke hadis tadi. Ihris. Alamayan faguastain billah wala. Jangan merasa lemah. Jadi tidak boleh menjawab mastata'tu itu. Jawabannya saya tidak mampu. Enggak boleh. Karena Rasul melarang. Wala ta'jaz. Gitu. Wala ta'jaz. Uteke. Jangan salahkan utek. Itu kan bahasa Jawa ya. Bahasa sehari-hari kita, wah otak saya, jangan salahkan otak, sudah begitulah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitulah dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan untuk masalah mekanik mesin aja bisa. Bertani, berdagang, beternak. Ini ada sebagian ikhwan yang mau ternak lele. Gitu. Bisa belajar. Yang jadi tukang parkir lebih cerdas lagi. Mas, sepeda motor saya kirana. Padahal sudah saya tinggal 2 hari. Sebelah mana, Mas? Ya. Padahal baru sekali motor itu diminta. Pak, maksudnya apa Pak? Supra. Oh, sebelah sana. Platnya ini ya? Oh, apa? Padahal baru sekali ketemu. Tukang parkir lebih cerdas. Kan ada ceritanya tukang parkir di Jogja itu, masuk Muri. Jadi cerdas sekali dia menghafalkan angka-angka sampai 8 digit. Jadi kalau disebut 8970 langsung hafal 8970. Itu enggak pernah, karena dia dari kecil tukang parkir gitu. Jadi dia hafal apa. Ternyata faktornya kebiasaan. Iya kan? Yang enggak biasa taklim yang enggak mungkin jadi alim, itu intinya. Intinya itu kebiasaan, kesabaran, perjuangan, pengorbanan. Kalau capek, guru juga capek. Kalau punya masalah, gurunya juga punya masalah. Kalau anaknya nangis, gurunya juga anaknya nangis. Pokoknya apa yang menjadi alasan murid, guru juga. Tapi bedanya sabar atau tidak. Makanya disitulah fungsi dari kita berusaha untuk memberikan nasihat sabar. Gitu. Antum kirim SMS ke anak, sabar Ustaz. Ini Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini istata'ta fakun aliman. Jadi menjawab, mas tata'tu boleh apa enggak? Hah? Hati-hati loh jawabannya nih. Karena akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Menjawab, mas tata'tu, saya tidak mampu, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Makanya rajin taklim. Kan gitu. Akhirnya gitu. Jadi yang jarang taklim gak mungkin jadi alim. Jadi ternyata faktor menjadi alim atau tidaknya, menduduki derajat yang pertama atau tidak itu, kembalinya kepada keinginan. Kembalinya kepada keinginan. Naam. Kalau sudah usaha segala macam, jatuh bangun. Jadi jatuh bangun itu bukan hanya untuk mengejarmu. Ya kan? Jadi jatuh bangun itu dalam menuntut ilmu, mencari ilmu juga harus jatuh bangun, sakit sehat, kurus gemuk tetap belajar juga. Dulu saya juga kurus kok. Sekarang karena banyak yang traktir jadi gemuk. Alhamdulillah, itu tanda cintanya kan begitu. Kalau sudah segala macam cara usaha dilakukan tidak mungkin juga. Nah, ini sudah peringkat paling bawah sudah, muta'alim, jadi orang yang semangat belajar. Jadi orang semangat belajar. Kalau mau peringkat yang ketiga, janganlah. Kalau cuma sekedar senang, cinta, simpatik, mendukung. Kalau bisa jangan tingkatan seperti ini. Jadi orang yang muta'alim, belajar. Yang namanya belajar itu bukan cuma lewat radio saja. Karena banyak juga para pendengar kita, alhamdulillah, yang senangnya lewat radio. Katanya suaranya lebih renyah. Emangnya makanan. Tapi kalau datang ke tempat taklim, kayaknya gak cocok gitu, suaranya beda. Kalau memang seperti itu alasannya, datang ke tempat taklim bawa radio sendiri. Jadi tetap hadir di majelis taklim, tapi suaranya suara via radio. Tetap di 88,2 FM. Bersama Ustaz Syihab. Melet. Baik. Khair insyaAllah. Wa nistata'ta fakun aliman. Ini harus diingat. Nistata'ta fakun aliman. Dan jawabannya is tata'tu. Saya pasti mampu. Baik. Qala rahimahullah wa qala Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, ugdu aliman au muta'alliman wala tagdu imma'atan baina dhalik. Qala Abu Yusuf, qala ahlul ilmi al-imma'ah ahlul ra'yi. Kata Abdullah bin Mas'ud, jadilah engkau orang alim. Ugdu, itu artinya jadilah, sama dengan kun. Jadilah engkau orang alim, atau kalau tidak, muta'alim. Berapa pilihan yang beliau berikan? Hanya ada dua. Jadi orang alim atau muta'alim. Wala tagdu imma'atan baina dhalik. Dan jangan sampai engkau menjadi orang imma'ah. Kata Abu Yusuf, Al-Imam Ibn Abdul Bar, qala ahlul ilm, para ulama mengatakan al-imma'ah adalah ahlul ra'yi. Adalah orang yang, na'am barakallahu fikum, meninggalkan ilmu syar'i dan memilih serta mengedepankan akal pikirannya sendiri. Jadi menurut saya begini, pendapat saya begini. Na'am barakallahu fikum. Ini dalam pembahasan tentang hukum-hukum Islam, masih sempat juga dia mengatakan menurut saya dan pendapat saya. Yang lain mengatakan Allah berfirman demikian, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, tetapi yang berikutnya mengatakan saya tidak setuju, karena begini dan begitu. Jadi firman Allah dan sabda Nabi ditentang. Naam. Firman Allah dan sabda Nabi ditentang. Betapa marahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menyampaikan tentang tata cara haji dengan tamattu. Mereka mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, arakum satahlikun. Saya yakin dan saya memandang kalian itu akan hancur binasa. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya menyampaikan Rasul bersabda seperti ini. Kalian kok malah menentang ucapan Rasul dengan membawa ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Bakar afdhalun nas. Naam. Ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar adalah afdhalun nas ba'da Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Ucapan Abu Bakar dan Umar saja di hadapan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berarti. Apalagi ucapan selain beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita sampaikan Allah berfirman seperti ini, Nabi Muhammad alaihi salam bersabda demikian, ini jelas dilarang, tidak boleh. Ternyata di sana membawakan na'am barakallahu fikum fatwa ulama, seorang alim fulani mengatakan seperti ini, tetapi Syekh fulan membolehkan, Syekh fulan tidak melarang. Kira-kira apa yang akan dikatakan Ibnu Abbas apabila melihat kenyataan yang seperti ini? Ucapan Rasul ditentang dengan ucapan seorang Syekh Fulani. Padahal begitu marahnya beliau ketika ucapan Rasul ditentangkan dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Naam ikhwati fi din barakallahu fikum. Wa ma hiya illal hawa. Yang seperti ini terjadi tentunya tidak ada sebab lain kecuali hawa nafsu wal iyadzu billah. Kecuali hawa nafsu. Apalagi na'am barakallahu fikum, kepentingan-kepentingan pribadi sudah mulai disentuh. Nah, demikian juga barakallahu fikum, keinginan-keinginan duniawiyah demikian juga mulai tersentuh. Maka tentu orang yang mengikuti hawa nafsu berusaha untuk mencari pembenaran dengan cara dan jalan apapun, meskipun Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salam telah disampaikan. Na'udzubillahi minal hawa. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jahatnya hawa nafsu. Nah, ini adalah larangan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wala taghdu imma'atan baina dalik. Jangan menjadi ahlur ra'yi, perasaan saya, pendapat saya, menurut saya, tapi orang tua saya, keluarga saya, tetangga saya kok seperti ini, masyarakat saya. Sulit saya lakukan. Karena saya ditentang oleh fulan dan fulan dan fulan. Nah. Qala rahimahullah. Qala Abu Sufyan al-Humairi. Baik. Qala Abu Sufyan al-Himyari. Bukan al-Humairi. Al-Himyari. Qala Abu Sufyan al-Himyari. Laisal adabu illa fi sinfaini minan nas, rajulun ta'addaba bisultan wa rajulun ta'addaba bil fikhi wa sa'irun nasi hamajun. Kata Abu Sufyan al-Himyari rahimahullahu ta'ala, tidak mungkin kita mendapatkan adab sopan santun yang baik kecuali pada dua golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang beradab bisultan, dengan kekuasaan. Warajulun ta'addaba bil fikhi, dan orang yang beradab dengan fikih. Wasairun nas hamaj, sementara semua manusia selain kedua golongan ini hamajun. Hamajun itu rusak, binasa, tidak beradab, tidak beraturan, dan yang lain. Kemudian di sini diberikan keterangan oleh beliau muhaqqiq, qultu wa khairuhuma alladhi ta'addaba bil fikhi bil qur'ani was sunnah ala wifqi fahmi salafil ummati lahuma. Dan saya menjelaskan bahwa yang terbaik tentunya dari dua orang di atas adalah orang yang beradab dengan fikih, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, dengan pemahaman yang sesuai pemahaman salaful ummah. Wajanabal bid'ah wa ahlaha. Demikian juga dia berusaha menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah. Fahadha afdal mimman adzabahu sultan qahran. La tawa'iyatan wa ikhtiyaran. Tentunya orang seperti ini, orang yang punya adab, orang yang punya akhlak, tingkah lakunya terpuji karena hasil didikan Al-Quran dan Sunnah, hasil didikan agama, ini lebih baik daripada orang yang tingkah lakunya baik, tetapi karena adanya kekuasaan dipaksa. Wala yasifu al-khabar. Yazi'ullahu bisultan ma la yazi'u bil-Quran. Faqad akhrajahu Umar bin Syabbah fi akhbaril Madinah min tariq Yahya bin Sa'id an Utsman bin Affan wa bainahuma inqita'. Sementara hadis Nabi Muhammad alaihi salam yazi'ullahu bisultan ma la yazi'u bil-Quran, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, kebaikan dengan adanya kekuasaan, hal-hal yang tidak didapatkan dengan Al-Qur'an adalah khabar yang dhaif, tidak benar karena ada inqita', jalan yang terputus. Jadi Abu Sufyan Al-Himyari menjelaskan bahwa orang yang beradab, orang yang punya adab, akhlak yang baik, itu ada dua macam. Ada dengan cara dipaksa, dididik dengan paksa oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya. Adapun yang kedua, dia terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi assalam. Orang inilah yang terbaik. Qala rahimahullah, Anshada Amr bin Bahar al-Jahil li Salih bin Janah fil ilmi. Amr bin Bahar al-Jahil menyampaikan sebuah bait-bait syair kepada Salih bin Janah tentang ilmu. Kata beliau, ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin famal ilmu illa inda ahli ta'allumi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi walan tastati'al ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal ilma azyanu bil fata minal hullatil hasna'i inda takallumi. Wala khaira fi man raha laysa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allimin. Dalam bait-bait syairnya, ini qafiyatul mim, huruf terakhir dipilih itu mim. Huruf terakhir yang dipilih adalah mim. Ahlut ta'allumi. Jadi kalau antum perhatikan bait-bait syair itu, aghlabnya, mayoritasnya, nah barakallahu fikum, selain huruf terakhirnya sama, mim semua, nun semua, maka pada bait syair yang pertama, antara penggalan pertama yang di depan dan yang kedua di belakang, itu huruf terakhirnya pun sama. Coba lihat bait yang pertama. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin. Apa huruf terakhirnya? Mim. Famal ilmu illa inda ahli ta'allumi. Apa huruf terakhirnya? Ini bait pertama. Kalau bait pertama, penggalan di depan dan di belakang huruf terakhirnya sama. Tapi bait yang kedua, ketiga, dan keempat tidak mesti. Coba lihat bait yang kedua. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Bukan lagi mim. Walan tastafi'al ilma illam tu'allami. Baru mim semua. Jadi kalau ada bait begini. Nah begini. Ini menurut saya. Di sini kanan menurut saya itu maksudnya memandangnya. Di sini kanan, kalau antum sini kiri ya. Sini kanan, sini kiri. Yang sebelah kiri huruf terakhirnya sama semua. Adapun yang kanan hanya di bait yang pertama. Jadi hurufnya sama, sama belakang. Adapun yang di sini tidak. Itu lebih bagus. Taib, dalam bait syair ini beliau mengatakan ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, belajar. Kalau engkau bukan seorang alim, belajar. Karena ilmu itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali inda ahli ta'allumi, kecuali dari orang yang mau belajar. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, belajar. Karena ilmu itu adalah perhiasan untuk orang yang memilikinya. Walan tastafi'al ilma illam tu'allami, dan tidak mungkin engkau mendapatkan ilmu kalau tidak belajar. Ta'allam fa innal ilma azyanu bil fata, belajar. Karena ilmu itu lebih indah bagi seorang pemuda. Minal hullatil hasna'i inda takallumi, dibandingkan perhiasan yang bagus, yang mewah ketika dia berbicara. Nah, artinya ketika orang berbicara, pembicaraannya itu dibangun di atas ilmu itu lebih bagus, lebih indah daripada diberi dengan perhiasan duniawinya. Wala khaira fi man raha laisa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allimin, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang bukan alim, bukan basir bima ya'ti, dia tidak bisa membaca, menimbang, memutuskan apa yang akan terjadi. Wala muta'allimin, demikian juga orang yang tidak mau belajar. Bait yang terakhir ini beliau ingin mengatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang bukan alim, bukan juga muta'allim. Nah, bukan juga muta'allim. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.